Hawa engkau ikhlas menyintaku, dan engkau berjanji akan setia padaku. Aku pun percaya sumpah setiamu, lalu aku pun terima dirimu sebagai kekasih. Ku serah, oh jiwa dan raga ini hanyalah untukmu. Di awal percintaan sungguh indah hidup kita, dan kemesraanmu membangkitkan kasih sayang. Betapa relaku berkorban untukmu. Tetapi mengapa dengan tiba-tiba engkau membenciku, hingga kau terdama tidak sudi padaku.